Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Masalah yang terakhir dari pembahasan sebelumnya adalah hukum mengusap kerudung khimar, kerudung wanita, ya, dalam wudu. Masalah ini juga diperselisihkan oleh ulama. Masalah ini juga masalah khilafiyah seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak boleh karena tidak bisa disamakan dengan serban secara kias dari segi makna, karena kerudung mudah dipasang, dicopot dan dipasang. Ada yang mengatakan boleh berdasarkan kias, ya, dikias dengan serban dengan kesamaan makna, sama-sama berat untuk dipasang dan dicopot. Kesimpulannya, mungkin yang terbaik untuk kita pegang fatwa Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berfatwa dalam Majmu' al-Fatawa, kata beliau, jika wanita takut, khawatir terhadap hawa dingin, khawatir takut terhadap hawa dingin jika mencopot kerudungnya, ini pada kondisi hawa yang dingin, ya, biasanya di malam hari bertepatan dengan hawa dingin, atau hajat yang semakna dengan itu, atau hajat yang semakna dengan itu, boleh baginya untuk mengusap kerudungnya. Ya. Karena Ummu Salamah, ya, karena Ummu Salamah radhiyallahu anha mengusap kerudungnya. Athar Ummu Salamah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Athar Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah pernah mengusap kerudungnya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Tetapi dimaknai seperti yang kita dengar dari Ibnu Taimiyah, yaitu jika ada hajat yang menuntut melakukan hal itu dari segi ada rasa berat, ya, karena seperti kita dengar contohnya tadi apa, dari Ibnu Taimiyah, karena hawa yang dingin dia takut kedinginan jika dibuka, maka dia mengusapnya. Nah, dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan sebaiknya ketika mengusap kerudung, ya, sebaiknya juga mengusap sebagian rambutnya. Sebaiknya juga mengusap sebagian rambutnya. Inti pembahasannya sama dengan mengusap serban. Ketika, ya, ketika ada hajat tadi yang menuntut untuk mengusap kerudung karena ada sisi berat untuk mencopotnya dan dibolehkan diusap, maka pembahasan masalah mengusapnya sama dengan serban. Jadi, ya, sama. Nah, karena ini kias dengan serban, jadi dipersyaratkan mengusap sebagian besar, mayoritas kerudung tersebut, dan sebaiknya mustahab ikut mengusap rambutnya, tetapi itu tidak diwajibkan. Nah, dan itu mengusap sebagian rambutnya, tapi tidak diwajibkan. Ibnu Utsaimin juga berfatwa demikian dalam Asy-Syarh Al-Mumti', bahwa jika ada hal yang memberatkan wanita yang memakai kerudung karena hawa yang dingin atau karena memberatkan untuk dicopot dan dililitkan kembali, maka pada kondisi seperti ini ada toleransi, ya, ada toleransi untuk mengusap kerudungnya. Adapun jika tidak demikian, yakni tidak ada hajat yang menuntut ditinjau dari segi ada hal yang memberatkan dia, ya, untuk melepas kerudungnya, maka sebaiknya dihindari mengusap kerudung sebagai pengganti mengusap kepala, karena tidak ada nas, tidak ada nas, semata kias terhadap serban. Nah, itu kesimpulannya. Nah, sama dengan peci yang sudah kita bahas, juga ada asar dari Anas bin Malik, tetapi ya, yang terbaik seperti yang kita dengar dari pendapat sebagian fuqaha Hanabilah, apabila peci itu jenisnya peci yang memberatkan untuk dicopot dan dipasang, maka ada sisi kesamaan makna dengan serban dari segi itu, dari segi berat, memberatkan untuk dilepas, dicopot dan dipasang kembali, maka bisa dikias untuk diusap. Adapun jika tidak seperti peci-peci yang kita kenakan, maka ya, tidak bisa untuk diusap seperti kata jumhur. Nah, karena jumhur memang tidak membolehkan, namun pendapat tadi mengambil jalan tengah, tidak boleh diusap jika memang tidak ada sisi beratnya untuk dilepas dan dipasang kembali seperti peci-peci kita ini. Nah, difahami. Hadis berikutnya adalah hadis ke-45. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifat haji nabi, tentang sifat haji nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih, ibda'u, mulailah kalian, bima, dengan apa, bada Allahu bih, Allah memulai dengannya. Yakni terkait dengan sa'i, sa'i dari bukit Safa ke bukit Marwah, kembali ke bukit Marwah 7 kali, ya, 7 kali dari Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 1 kali. Dari mana startnya? Mulai dari bukit Safa ke Marwah atau dari Marwah ke Safa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah. Apa yang pertama disebut oleh Allah, Safa atau Marwah? Safa, inna Safa wal Marwah, ini maksudnya. Jadi mulailah kalian dengan apa yang Allah menyebutnya pertama kali dalam ayat, yaitu bukit Safa dulu, berarti sa'inya dari Safa dulu ke Marwah. Nah, itu maksud hadis ini tentang sifat haji. Akhrajahu An-Nasa'i. Hadis ini adalah riwayat An-Nasa'i. Hakada, demikianlah. Ya, hakada demikian. Hakada demikian bilafzil amri, dengan lafaz al-amr, dengan lafaz perintah. Jadi ini riwayat An-Nasa'i, lafaznya perintah, ibda'u fi'il amr, ibda'u, ya, ibda'u, hendaknya kalian memulai. Ibda', ya, fi'il amr dari bada'a, tabda'u ibda'. Nah, karena fa'ilnya adalah wawul jama'ah dhamir, jama'ah dhukur, ya, wawu itu, maka menjadi ibda'u, hendaknya kalian memulai, gitu. Bisa difahami? Ini riwayat An-Nasa'i dengan lafaz perintah fil amr. Wa huwa 'inda muslimin bilafdil khabar. Wa huwa 'inda muslimin bilafdil khabar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya bilafdil khabar, dengan lafaz khabar, dengan lafaz berita, yakni dengan fi'il mudhari' abda'u bima bada'a Allahu bih. Lafadznya Nabi mengatakan abda'u bima bada'a Allahu bih. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam setelah tawaf, ya, dan telah sholat dua rakaat di maqam Ibrahim, Nabi menuju, ketika Nabi sudah menuju Bukit Safa, mendekati Bukit Safa untuk sa'i, Nabi membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sambil berjalan mendekati Bukit Safa, Nabi membaca ayat itu. Ya, jadi orang yang berhaji, berumrah, ketika hendak sa'i mendekati Bukit Safa, disyariatkan, sunnahkan membaca itu, seperti dilakukan oleh Nabi pada hadis ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian Nabi mengatakan abda'u bima bada'a Allahu bih. Aku memulai sa'i, mengawali sa'i, start dari yang pertama kali Allah sebutkan, yaitu Safa dulu, dari Safa ke Marwah, begitu. Nah, riwayat Muslim ini jelas sahih. Adapun riwayat An-Nasa'i dengan lafaz perintah tadi, riwayat ini difonis syadz. Difonis syadz, ganjil, keliru oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Kenapa difonis riwayat yang keliru? Istilahnya dalam ilmu mustalah hadits syadzun, syadz. Riwayat yang keliru, ganjil, karena riwayat An-Nasa'i ini menyelisihi riwayat yang benar, yaitu riwayat Muslim dan yang lainnya yang meriwayatkannya dengan lafaz fi'il mudhari' khabar abda'u, aku memulai. Datang riwayat yang ganjil, yang keliru ini mengatakan ibda'u dengan fi'il amr. Nah, bisa difahami. Jadi riwayat An-Nasa'i tidak bisa jadikan hujjah. Yang dijadikan hujjah riwayat Muslim dan yang lainnya dengan lafaz khabar abda'u bima bada'allahu bihi. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma akan kita dapati nanti di Kitabul Hajj. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang meriwayatkan manasik haji Nabi dengan riwayat yang paling lengkap, sampai-sampai Al-Albani rahimahullah membuat satu kitab tentang manasik haji, yaitu hadith Jabir bin Abdullah. Hadith Jabir, riwayat Jabir bin Abdullah dijadikan satu kitab untuk penjelasan manasik haji Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal dilengkapi, ya, beberapa perkara, na'am, tambahan-tambahan dari hadis-hadis yang lain. Nah, karena hadis ini na'am lengkap. Tayyib, riwayat yang paling lengkap. Nah, dan memang pantas untuk dijadikan satu satu kitab dan telah dilakukan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, potongan dari hadis itu yang diangkat di sini oleh Ibnu Hajar terkait dengan memulai sa'i syaratnya harus dari Bukit Safa startnya ke Marwah 1, balik dari Marwah ke Safa 2. Begitu sampai 7 kali. Apa kaitannya dengan pembahasan wudu? Nah, jadi berarti sekarang kita masuk ke fikih hadis. Kaitannya dengan pembahasan wudu adalah sebagaimana halnya sa'i wajib tertib urutannya dari Safa ke Marwah yang mulainya sebagaimana urutan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat, karena memulai mengurutkan ya dengan memulai dari Safa, jika dibalik urutannya tidak tertib seperti yang diurutkan oleh Allah, tidak sah sa'inya. Begitu pula halnya dengan wudu. Begitu pula halnya dengan wudu. Ya, wajib dipersyaratkan berwudu secara tertib sesuai urutan gerakan wudu yang diurutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada ayat ke-6 dari surat Al-Ma'idah. Begitu. Jadi fahami? Di surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah mengatakan ya ayu sibir-sibir masih ada cadangan. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak berdiri untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Anggota pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk dibasuh adalah wajah. Berarti apabila ada yang berwudu, tangannya dulu atau kepalanya dulu atau kakinya dulu tidak sah. Harus mulai dari wajah, karena itu yang pertama kali Allah sebutkan. Ya, wajah. Adapun kumur-kumur dan istinsyak sudah kita bahas, ada khilaf apa itu bagian dari membasuh wajah atau bukan. Ya. Dan yang kita rajihkan hukumnya mustahab, andaikan ya, atau menurut pendapat yang mengatakan wajib, kumur-kumur dan istinsyak itu wajib karena itu termasuk dari membasuh wajah, maka itu adalah satu anggota sehingga tidak wajib tertib antara membasuh permukaan wajah dengan kumur-kumur dan istinsyak. Jika terbalik antara tiga perkara ini, ya, membasuh wajah dulu kemudian istinsyak, setelah istinsyak baru kumur-kumur, atau kumur-kumur dulu kemudian membasuh permukaan wajah kemudian istinsyak, atau dan seterusnya terbolak-balik tiga ini tetapi masih anggota wajah, maka tidak masalah karena telah disampaikan Ibnu Taimiyah ya, menukil ijma' ulama bahwa ulama sepakat untuk satu anggota wudu tidak dipersyaratkan tertib dari bagian manapun mulai sah untuk satu anggota. Nah, wajah yang penting mulai dari wajah. Jelas? Setelah wajah apa urutan berikutnya? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian basuhlah tangan-tangan kalian bersama siku, sampai ke siku bersama siku. Berarti ini kanan dan kiri. Ini urutan yang kedua. Berarti apabila membasuh wajah kemudian lompat langsung ke kepala tidak sah. Harus tangan dulu dari ujung jari sampai ke siku, termasuk siku dibasuh. Adapun kanan dan kiri, ya, memulai dengan yang kanan kemudian kiri, sifatnya telah kita lewati, itu hanya mustahab andaikan kiri dulu kemudian kanan, sah dan tidak berdosa, tapi kurang pahalanya. Karena yang afdal, yang mustahab, kanan dulu, tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Karena ini anggota yang sama, jadi tidak wajib tertib. Difahami? Kemudian wamsahu biruusikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Ya, termasuk bagian dari kepala adalah kedua telinga. Nah, ini urutan yang ketiga. Seandainya ada orang yang mengusap telinganya dulu kemudian kepalanya, sah apa tidak? Sah. Berdosa apa tidak? Tidak, tapi kurang sempurna pahalanya. Nah, karena tata cara yang datang dari Nabi, yang mustahab kepala dulu dari depan ke belakang, kemudian ditarik dengan dua telapak tangan dari bagian depan kepala, ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan agar menyeluruh merata seluruh kepala, depan, samping, kanan, kiri dan belakang, kemudian lanjut dengan mengusap kedua telinga. Itu tata cara sunnah. Seandainya telinga dulu kemudian kepala, sah. Nah, tidak wajib, karena tidak wajib, yakni diurutkan karena satu anggota. Al-udhunani minar ra'si, kedua telinga bagian dari kepala secara hukum. Baik. Kemudian famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basulah kaki-kaki kalian, ya, sampai kedua mata kaki, bersama kedua mata kaki, kanan kiri. Ini anggota yang keempat, yang terakhir. Adapun kanan dulu kemudian kiri, sama pembahasannya dengan tangan, itu sifatnya mustahab. Jika dibalik, sah dan tidak berdosa, tapi kurang sempurna. Bisa difahami? Ini urutan tata cara wudu yang diperintahkan di ayat. Kita wajib mengurutkan wudu kita, gerakan wudu kita secara tertib sesuai urutan yang disebutkan oleh Allah. Itu makna yang diinginkan dari hadis Jabir. Sebagaimana halnya pada sa'i, Nabi mengatakan demikian, memulai dari yang pertama Allah sebutkan, tertib. Jika tidak tertib seperti yang disebutkan di ayat, sa'inya tidak sah, begitu pula di wudu. Begitu. Bisa difahami? Itu sisi pendalilan dari hadis. Naam. Sisi pendalilan yang kedua yang menguatkan bahwa wajib dan dipersyaratkan berwudu secara tertib sesuai urutan pada ayat, yaitu dari segi keindahan berbahasa, dari segi ilmu balaghah, dari segi tinjauan ilmu balaghah, keindahan berbahasa. Dari segi keindahan berbahasa, sebenarnya yang indah itu adalah yang semakna dikumpulkan jadi satu, yang berbeda makna disendirikan. Dari empat anggota wudu, ya, yang gerakannya sama adalah wajah dibasuh, kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku bersama siku dibasuh, kedua kaki sampai kedua mata kaki bersama kedua mata kaki dibasuh. Dari segi keindahan berbahasa, tiga ini dulu diselesaikan, kemudian disendirikan mengusap kepala. Nah, itu dari segi tinjauan ilmu balaghah. Tetapi kita mendapati dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, yakni dari ujung jari sampai ke siku, kemudian diselingi dengan mengusap kepala. Kemudian kembali lagi membasuh kaki. Tidak ada, ya, tidak ada di sini hal yang membuat susunannya seperti itu, ya, keluar dari tuntutan ilmu balaghah untuk disatukan seluruh gerakan membasuh, ya, harus diselingi dengan mengusap. Tidak ada hal yang membuat demikian, kecuali dikarenakan memang harus begitu urutannya, tidak bisa diubah. Harus begitu urutannya. setelah membasuh kedua tangan, ya, harus mengusap kepala dulu kemudian membasuh kaki, sehingga diselingilah di situ. Nah, begitu. Difahami? Karena perhatikan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Idza, perangkat berbahasa idza ini perangkat persyaratan. Idza, apabila, yakni dipersyaratkan. Jika kalian hendak berdiri sholat, dipersyaratkan berwudu dengan cara yang disebutkan urutannya di sini. Jika beda urutan gerakan wudunya dengan diurutkan di ayat, berarti tidak memenuhi persyaratan untuk mengerjakan sholat, tidak sah sholatnya. Begitu, bisa difahami? Dalil yang ketiga, seluruh sahabat yang meriwayatkan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berwudu dengan cara tertib menurut urutan dalam ayat, sesuai urutan dalam ayat. Tidak pernah Nabi mengubah urutannya berbeda dengan ayat. Ini menunjukkan memang wajib tertib, dan itu syarat sahnya wudu. Jelas? Dan ini madhab Ahmad Asy-Syafi'i dan jumhur. Madhab Ahmad Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Ini yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim As-Sa'di, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Jadi pendapat yang mengatakan tidak wajib tertib itu lemah. Ya. Salah. Naam, tersisa dari pembahasan ini, apakah bisa ditolerir? Bisa dimaafkan? Jika ada orang yang berwudu tidak tertib karena dia jahil, tidak tahu hukum, tidak tahu tata cara, ya, tidak tahu tata cara berwudu tertib urutannya bagaimana, atau dia lupa sehingga tidak tertib gerakan-gerakan wudunya, apakah dimaafkan? Ada khilaf. Dan yang terbaik dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak dimaafkan dan tidak ditolerir. Jadi ini syarat, wajib tertib dan merupakan persyaratan sahnya wudu. Tidak dimaafkan jika tidak tertib meskipun seseorang lupa ataukah tidak tahu. Ini yang dipilih oleh An-Nawawi, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Argumennya, alasannya, dalilnya, karena gerakan-gerakan wudu, empat anggota wudu itu dari awal sampai akhir adalah satu kesatuan yang utuh, ya, dalam satu ibadah. Yang harus berurutan sesuai urutan yang difirmankan oleh Allah pada ayat. Nah, jika ada yang terbalik urutannya, berarti kaca wudunya tidak sah. Nah, ini pembahasan kita, fikih yang kita petik dari hadis ini. Adapun dalam satu anggota telah dijelaskan tadi, tidak wajib tertib dalam satu anggota, antara permukaan wajah, kumur-kumur dari istinsyak, antara kepala dengan kedua telinga. Nah, misalkan, ya, sudah dijelaskan tadi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan ulama bahwa tidak wajib tertib dalam satu anggota, ya, antara kumur-kumur dan sisat dan permukaan wajah itu jika terbalik-balik tidak masalah, meskipun kurang sempurna pahalanya. Begitu pula antara kepala dengan kedua telinga. Nah, kita ambil satu lagi sebagai penutup, ini ringkas, yaitu hadis ke-46, wa anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, dhamir al-ha ini kembali kepada sahabat periwayat hadis sebelumnya, itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maqal, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila tawaddoa, beliau berwudu, adarul ma'a, beliau mengedarkan, adara, mengedarkan al-ma'a, air, ala mirfaqaihi, ala di atas mirfaqaihi, mirfaq artinya siku, mirfaqaihi kedua sikunya. Apabila beliau berwudu, beliau mengedarkan air di atas kedua sikunya. Akhrajahu Ad-Daruqutni, hadis riwayat Ad-Daruqutni, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Jadi hadis ini sanadnya dinilai dhaif, lemah oleh Ibnu Hajar. Begitu pula ahli hadis yang lainnya selain Ibnu Hajar, seperti Ibnul Jauzi, Al-Munziri, Ibnu Salah, dan An-Nawawi. Di sanadnya ada dua kelemahan. Ada dua kelemahan. Salah satu dari dua kelemahan itu berat. Berat. Al-Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Aqil, rawi ini matruk. Al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Aqil, rawi ini statusnya matruk, hadisnya ditinggalkan. Matruk dalam ilmu mustalah, hadisnya ditinggalkan artinya kelemahan yang berat, tidak bisa diperkuat. Nah, dan ada kelemahan yang lain, ya, yang ringan, yaitu kakeknya Al-Qasim, Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil diperselisihkan. Ada yang menerima hadisnya, merekomendasikan menerima hadisnya, ada yang mendhaifkan. Tapi cucunya tadi, yaitu Al-Qasim, ya, bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Aqil, berat, matruk, sudah kita dengar tadi. Nah, oleh karena itu sederetan ahli hadis tadi sudah kita dengar mendhaifkan. Nah, di sementara itu kita mendapati Al-Albani rahimahullah berijtihad menguatkan hadis Jabir ini dengan dua hadis yang semakna sebagai syahid pendukung, sehingga beliau mensahihkannya. Ya, mensahihkannya. Ya, ini dijadikan sebagai hasan li ghairi. Begitu, jadi dibenarkan riwayat ini dalam as-sahihah. Nah, ditambah dukungan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ditambah dukungan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ingat tidak? Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim sudah pernah disampaikan, yang menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam membasuh tangannya sampai basuhan itu mengenai ujung lengan. Ghasala thumma ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a fil 'adud thumma al-yusra kadhalik. Kemudian Nabi membasuh ya tangannya dari ujung jari sampai ke siku hatta asra'a fil 'adud hingga basuhan itu mengenai ujung lengan. Berarti sikunya dibasuh. Nah, ini jadikan penguat juga karena ini makna hadis Jabir ini bahwa Nabi mengedarkan air di atas kedua sikunya, artinya membasuh sikunya. Ala kulli hal, itu ijtihad Al-Albani yang berbeda dengan imam-imam ahli hadis sebelumnya. Baik, dan sudah kita dengar bahwa ada kelemahan yang berat, makruh, sulit. Tetapi dari segi makna hadis-hadis yang lainnya ya sudah mewakili. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim ini sendiri sudah mewakili, cukup untuk hujjah. Nah, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Tsumma ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a fil 'adud." Kemudian Nabi SAW membasuh tangan kanannya sampai basuhannya mengenai ujung lengan, ini sudah cukup jadi hujjah bahwa Nabi membasuh sikunya. Ya, ini dalil bahwa siku adalah bagian dari tangan yang wajib dibasuh. Jangan dijadikan batas akhir kemudian ditinggalkan, tidak dibasuh tidak sah wudunya. Jangan sampai siku ketinggalan. Siku bagian yang wajib dibasuh. Jadi makna ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku, artinya bersama siku. Siku bagian dari tangan yang wajib dibasuh. Jika ketinggalan wudu tidak sah. Itu yang diinginkan dari hadis ini. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.